Wa yakfi fihi ghalabatul dhanni zawalin najasah. Di dalam istinja tidak diharuskan untuk meyakini hilangnya najis. Jadi tidak diharuskan yakin hilangnya najis saat cebok dengan air, tetapi cukup adanya prasangka, ghalabatul dhon. Jadi zawalun najasah atau hilangnya najis ini cukup dengan ghalabatul dhon. Dan tanda hilangnya najis adalah tempat keluar najis terasa kasar setelah lembut atau halus ya bagi laki-laki. Jadi tanda hilangnya najis bagi laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau laki-laki di saat najisnya masih ada itu terasa lembut, lalu setelah najisnya hilang itu terasa kasar ya. Kalau perempuan sebaliknya. Walayusannu hina'id syammu yadih. Jika memang tidak disyaratkan yakin, maka tidak diharuskan mencium tangan setelah cebok. Disyammu yadihi artinya mencium tangan ya. Setelah cebok tidak disunahkan mencium tangan karena tidak diharuskan untuk memastikan najis telah hilang. Jadi setelah ada prasangka hilangnya najis, tidak disunahkan mencium tangan. Tetapi kalau hal itu dilakukan, yaitu mencium tangan dan tercium bau najis di tangan, maka itu tidak menandakan bahwa najis masih ada. Jadi bau najis yang ada di tangan itu tidak menandakan bahwa najis itu masih ada. Tetapi kita tetap menghukumi tangan najis. Jadi setelah istinja, andai kata orang yang istinja itu mencium tangan dan terdapat bau najis di tangan, maka antara tangan dan tempat najis ini memiliki hukum yang berbeda. Tangannya dihukumi najis, tetapi tempat najis, yaitu anus, kalau contohnya anus itu tetap dihukumi suci. Jadi harus membasuh tangan ya, cukup membasuh tangan saja, tidak harus membasuh tempat keluar najis. Kecuali jika yang ada bau najis adalah jari bagian dalam yang menyentuh najis ya. Jadi hukum tangan tetap tidak najis walaupun terdapat bau najis itu dengan catatan yang ada bau najis tidak berupa jari bagian dalam yang menyentuh najis. Artinya kalau yang terdapat bau najis itu jari bagian dalam yang menyentuh najis, maka harus membasuh tempat keluar najis beserta tangan. Jadi tangannya juga dihukumi najis. Wayan bagil istirha'u li'alla yabqa atharuha fi tadhi'i syarjil maq'adi. Diharuskan untuk melonggarkan. Jadi istirha' ini artinya melonggarkan ya. Melebarkan atau melonggarkan tempat keluar najis. Mengapa diharuskan li'alla yabqa atharuha fi tadhi'i syarjil maq'adati? Supaya sisa najis tidak tersisa di lipatan pantat. Jadi buang air besar dengan berdiri itu tidak boleh ya. Jadi yan bagi, kata yan bagi ini walaupun terkadang artinya sunnah, tetapi dalam hal ini hukumnya wajib ya. Jadi yan bagil istirha ay yajibul istirha. Istirha ini hukumnya wajib bagi perempuan. Bagi perempuan agar air kencing tidak tersisa di kemaluannya. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in hanya menjelaskan syarojil mak'adah atau mik'adah ya. Ini berarti untuk najis yang keluar dari belakang, dari kemaluan belakang. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk perempuan ini pastinya kewajiban istirha. Alasannya beda ya, tidak fitadu'i fi syarjil mik'adah, tetapi fitadu'i fi syarji farjiha, yaitu agar sisa air kencing tidak tersisa di kemaluannya. Dan kata saroj, kata saroji di sini ini artinya adalah tempat bertemunya bundaran anus. Artinya majma atau tempat bertemu ya. Au bisalasi masahatin ta'umul mahalla fi kulli marratin ma'atan kiyatin bijamidin qali'in. Atau cebok menggunakan tiga kali usapan. Jadi au bisalasi masahat. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa istinja itu bima'in, menggunakan air. Lalu selain air boleh juga bisalasi masahat. Boleh cebok dengan tiga kali usapan ta'umul mahal yang merata di seluruh tempat keluar najis. Fi kulli marrah, di setiap usapannya. Ma'atan kiyatin, serta membersihkan najis. Bikoliin, diusap dengan menggunakan benda keras, benda padat ya, benda padat. Koliin, yang bisa memindahkan najis dari tempatnya. Jadi di dalam huruf au, huruf au di kata au bisalasi masahat, ini dalam istilah mantik, dalam ilmu mantik dikenal dengan faidah mani'atu hulwin. Mani'atu hulwin artinya tidak diharuskan memilih antara keduanya ya. Jadi au itu biasanya terkadang maknanya adalah memilih antara dua hal. Artinya kalau memilih satu berarti yang lain tidak boleh. Tetapi dalam au yang ada di sini ini tidak demikian ya. Faedahnya adalah mani'atu hulwin, artinya tidak diharuskan memilih salah satu di antara keduanya. Akan tetapi boleh mengumpulkan keduanya. Jadi istinja menggunakan dua hal sekaligus, yaitu benda padat dan juga air, itu boleh. Dan tidak hanya boleh, tetapi bahkan lebih baik ya, afdol atau lebih baik. Jadi kalau perbandingannya air saja atau batu saja, itu tentunya lebih baik menggunakan air. Karena air selain bisa digunakan istinja, air juga bisa menghilangkan bekas-bekas najis. Berbeda dengan benda yang padat ya. Jadi yang lebih utama itu pertama menggunakan batu terlebih dahulu, kalau memang medianya batu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Jadi di kalimat ini, di kalimat au bisalasi masahat, mulai kalimat ini penulis Fathul Mu'in beranjak menjelaskan cebok menggunakan selain air ya. Jadi bisalasi masahat ini menjelaskan cebok menggunakan selain air, dan hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari syariat, karena mestinya yang membersihkan najis, yang bisa membersihkan najis itu hanyalah air, tetapi kita diperbolehkan menggunakan selain air. Jadi ini merupakan perpindahan hukum dari yang berat ke yang ringan ya. Itu namanya rukhsah. Dan selain istinja menggunakan benda keras ini rukhsah, ini juga merupakan kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat terdahulu itu tidak diperbolehkan cebok menggunakan selain air, tetapi khusus kita yaitu umat Nabi Muhammad ini diperbolehkan. Jadi ada dua keistimewaan ya di dalam istinja menggunakan selain air. Keistimewaan pertama ini merupakan rukhsah, intiqalul hukmi min su'ubah ila suhulah ya, perpindahan hukum dari yang berat. Berat artinya harus memilih air saja, berpindah ke hukum yang ringan, dari keharusan hanya memilih air saja berpindah menjadi boleh memilih air atau selain air asalkan benda itu padat. Kemudian yang kedua tadi, keistimewaan yang kedua adalah ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan khusus untuk cebok menggunakan selain air, ini memiliki beberapa syarat ya, memiliki beberapa syarat yang syarat itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ditinjau dari sisi alat yang digunakan, yang kedua ditinjau dari benda yang keluar atau najis yang keluar, dan yang ketiga ditinjau dari penggunaan, ya, penggunaan alat, cara menggunakannya. Dan masing-masing bagian itu memiliki jumlah syarat yang berbeda. Jadi yang pertama, cebok menggunakan selain air dari sisi alatnya, ini memiliki 4 syarat. Kalau dipandang dari sisi alat yang digunakan, itu memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama adalah benda yang digunakan harus berupa benda padat, ya. Harus berupa benda padat. Jadi mengecualikan benda cair, semisal seperti air mawar atau cuka. Lalu syarat yang kedua, harus berupa benda yang suci. Jadi benda yang digunakan untuk cebok harus berupa benda yang suci. Jadi benda najis atau mutanajis ini tidak sah digunakan untuk cebok. Misalnya seperti kotoran yang keras, ya, kotoran yang mengeras, atau di dalam kitab diistilahkan dengan ba'ru atau ba'roh, itu tidak boleh digunakan istinja atau cebok karena najis. Syarat yang ketiga, sesuatu yang digunakan untuk cebok itu harus bisa memindahkan najis, atau di dalam kitabnya koliin, ya, bisa memindahkan najis dari tempat keluarnya. Jadi hal-hal yang tidak bisa memindahkan najis seperti benda yang halus, tanah, ya, misalkan tanah yang halus atau bambu yang halus, ya, bambu yang belum dipecah yang masih halus, semua itu tidak sah digunakan cebok. Atau kaca, semisalkan itu kaca kalau ditempelkan di najis itu kan najisnya tidak bisa berpindah di kaca, ya, tidak bisa memindah dari tempat keluarnya. Jadi syarat yang ketiga, bisa memindahkan najis. Kemudian syarat yang terakhir, tidak merupakan sesuatu yang dimuliakan. Jadi benda yang digunakan istinja tidak boleh berupa sesuatu yang dimuliakan. Contoh sesuatu yang dimuliakan seperti makanan manusia. Makanan manusia atau makanan jin, ya. Jadi makanan manusia contohnya roti, semisalkan roti, dan makanan jin contohnya tulang. Jadi istinja atau cebok menggunakan roti itu tidak sah dan tidak boleh. Istinja menggunakan tulang juga tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena tidak mencukupi syarat yang keempat, yaitu tidak merupakan sesuatu yang dimuliakan. Dan keduanya tadi, roti dan tulang, itu merupakan makanan dari manusia dan jin. Kemudian dari sisi benda yang keluar atau najis yang keluar, ya. Kalau memandang dari sisi najis yang keluar, ini cebok atau istinja memiliki 6 syarat. Kalau tadi 4 syarat, kalau sekarang 6 syarat. Yang pertama, najis yang keluar harus mengotori tempat yang keluar. Harus mengotori, ya. Artinya tidak berupa najis yang kering, atau di penjelasan sebelumnya dicontohkan ulat, ya. Kalau ulat keluar dari dalam itu tentunya tidak ada bekas yang mengotori tempat keluarnya. Kemudian syarat yang kedua, najisnya belum kering. Jadi kalau sudah kering itu syaratnya tidak sah, berarti, ya, syaratnya tidak tercukupi. Kemudian yang ketiga, najis tidak melewati bagian bokong yang tidak terlihat saat berdiri. Jadi najis tidak melewati tempatnya. Tempat najis adalah bagian bokong yang tidak terlihat di saat berdiri. Jadi saat seseorang berdiri, bagian yang tidak terlihat itu namanya tempat istinja, tempat najis, ya, tempat najis. Selama masih di sekitar situ, itu boleh istinja atau cebok menggunakan selain air. Itu untuk kotoran, ya, untuk buang air besar. Tetapi untuk buang air kecil, buang air kecil atau kencing, itu batasnya adalah bagian ujung penis. Bagian ujung penis atau hasafatul zakar. Bagian ujung penis. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, najis tidak boleh terpisah-pisah. Tidak boleh inggito atau takotu. Harus berada di satu tempat atau harus sambung. Kemudian yang kelima, najis tidak berpindah dari tempat yang tertempel olehnya. Jadi setelah najis keluar dan bertempat di satu bagian tubuh, itu tidak boleh berpindah lagi. Kalau berpindah berarti tidak bisa istinja menggunakan selain air. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, najis yang keluar tidak tercampur oleh benda lain. Jadi kalau ada benda lain yang mencampurinya, maka hanya boleh menggunakan air untuk istinja. Jadi jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air, tidak boleh lagi menggunakan selain air. Kemudian tinjauan yang terakhir, yaitu syarat dari sisi penggunaan, ya, penggunaan alat cebok. Kalau dari sisi penggunaannya, ini disyaratkan tiga syarat. Syarat yang pertama, harus tiga usapan, salasi masahat, harus tiga kali usapan. Dan tiga kali usapan itu boleh dilakukan walaupun dengan satu batu yang memiliki tiga sisi, ya. Satu batu yang memiliki tiga sisi. Yang penting antara satu usapan dengan usapan yang lain ini tidak menggunakan satu sisi yang sama. Kemudian syarat yang kedua, setiap usapan harus merata di tempat najis. Usapan harus merata di semua tempat najis. Kemudian syarat yang terakhir, tempat najis harus bersih, harus tanqiyah, ya. Kalau di dalam kitab ini harus tanqiyah atau harus bersih. Tempat najis harus bersih. Jika tempat najis belum bersih setelah tiga usapan, maka usapan harus ditambah. Jadi syarat yang pertama tadi, yaitu tiga usapan, itu selama najisnya sudah bersih atau sudah tidak tersisa, ya. Artinya kalau setelah tiga usapan najisnya belum bersih, maka harus ditambah. Jadi ada praktek istinja ini mengusapnya lebih dari tiga, yaitu apabila najisnya belum bisa hilang setelah diusap tiga kali. Dan tambahan usapan di luar tiga itu hingga menyisakan sisa najis yang hanya bisa hilang dengan air. Jadi selama najis masih bisa dihilangkan dengan selain air, maka selama itu pula harus tetap diusap, ya. Jadi harus tetap diusap hingga hanya menyisakan najis yang hanya bisa dihilangkan dengan air atau selain air, ya, misalkan pecahan tembikar. Dari semua syarat ini, yaitu tadi yang pertama berjumlah 4, kemudian yang kedua berjumlah 6, yang ketiga berjumlah 3, dari semua syarat ini yang disebutkan oleh penulis Fathul Mu'in hanya 5, ya, hanya 5, yaitu yang pertama salasi masahat, 3 kali usapan. Kemudian yang kedua ta'umul mahal, usapan harus merata. Dan yang terakhir bersihnya najis. Yang ketiga bersihnya najis atau tanqiyah. Kemudian yang keempat bijamidin, menggunakan benda padat. Dan yang terakhir yang kelima koliin, benda padat harus bisa memindahkan najis. Jadi hanya 5 syarat yang disebutkan oleh penulis Fathul Mu'in. Walaupun hakikatnya seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali syaratnya, ya. Jadi pensyaratan setiap usapan harus merata itu tujuannya untuk memastikan 3 usapan, ya. Jadi sebenarnya yang menjadi syarat utama adalah 3 usapan. Tapi berhubung 3 usapan itu tidak bisa dipastikan kecuali usapannya merata, maka disyaratkan pula harus ta'umul mahal, harus merata di semua tempat keluar najis. Kemudian mengenai cara yang paling utama. Cara yang paling utama untuk cebok menggunakan selain air. Cara yang paling baik, ya, sebenarnya cara apapun bisa, ya. Yang penting memenuhi syarat tadi itu sudah sah untuk menggugurkan kewajiban istinja. Tetapi ada cara yang paling baik atau yang afdol. Caranya adalah memulai dari bokong kanan bagian depan. Jadi dimulai dari bokong kanan bagian depan, lalu dijalankan pelan-pelan hingga sampai di tempat pertama. Jadi diawali dari sisi kanan. Kemudian usapan kedua, tadi usapan pertama ya. Jadi istinja ini usapannya sebanyak 3 kali. Cara yang paling utama, usapan yang pertama dimulai dari bokong kanan bagian depan. Kemudian usapan kedua dari bokong kiri bagian depan dengan cara seperti usapan pertama ya, yaitu dijalankan pelan-pelan hingga sampai di tempat pertama. Kemudian di usapan yang ketiga ini mengusap 2 sisi bokong sekaligus. Jadi kalau pertama sisi bagian kanan, kedua sisi bagian kiri, ketiga mengusap dua sisi bokong sekaligus serta mengusap anus secara bersamaan. Jadi 2 sisi bokong dan anus ini diusap secara bersamaan. Jadi 3 usapan itu harus merata ya. Ini yang membedakan hanya mulainya saja. Dimulai dari mana? Ini ada aturan cara yang paling utama ya. Kalau pertama usapan pertama dimulai dari sisi kanan, usapan kedua dari sisi kiri, dan usapan terakhir menyeluruh di semua sisi. Kemudian untuk cara mengusap penis ya, cara istinja dari penis itu cukup dengan mengusap tempat najis sebanyak 3 kali. Jadi tidak ada aturan kiri kanan ya. Yang penting sudah diusap sebanyak 3 kali itu sudah bisa sah untuk istinja. Lalu bagi orang yang cebok dengan air, bagi orang yang cebok menggunakan air, itu bila dia mengeluarkan 2 kotoran sekaligus, 2 kotoran artinya air buang air kecil dan air besar ya, buang air kecil sekaligus buang air besar, itu bila ceboknya menggunakan air, maka kesunahannya mendahulukan kemaluan depan terlebih dahulu. Jadi istinja dari air kencing terlebih dahulu, cebok kencing terlebih dahulu, baru istinja air besar. Kalau menggunakan selain air, kesunahannya sebaliknya ya. Jadi kalau istinjanya selain menggunakan air, maka disunahkan sebaliknya. Mengapa disunahkan sebaliknya? Sebab najis yang keluar dari anus itu lebih cepat mengering. Najis yang keluar dari anus lebih cepat mengering dibandingkan dengan najis yang keluar dari kemaluan depan ya. Karena nanti kalau sudah kering, berarti salah satu syaratnya tidak terpenuhi sehingga tidak boleh menggunakan selain air. Kemudian yang dimaksud dengan kata tanqiyah, tanqiyah atau membersihkan tadi. Maksud dari tanqiyah adalah menghilangkan najis hingga menyisakan sisa yang hanya bisa dihilangkan dengan air atau tembikar yang kecil. Jadi tanqiyah ini yang dimaksudkan tidak menghilangkan secara total ya, tidak menghilangkan najis secara total, tetapi hanya menghilangkan najis hingga menyisakan sisa yang hanya bisa dihilangkan dengan air atau tembikar kecil, sigoru khozaf ya, tembikar kecil. Lalu cebok ini boleh juga dilakukan dengan menggunakan sutra, dengan menggunakan sutra bagi laki-laki. Jadi walaupun sutra ini memiliki hukum yang berbeda dengan pakaian lain untuk laki-laki, kalau dipakai laki-laki hukumnya haram ya, nanti akan ada penjelasannya. Tetapi sutra ini boleh digunakan untuk cebok ya, boleh digunakan untuk cebok. Alasannya karena cebok itu tidak tergolong memakai, dan yang diharamkan untuk laki-laki hanyalah memakai sutra. Kalau cebok itu tidak tergolong memakai, sehingga hukum ini antara laki-laki dan perempuan sama, yaitu boleh ya. Artinya kalau kategori memakai itu nanti berbeda antara hukum antara laki-laki dan perempuan dalam hal sutra ya, dalam hal sutra. Tetapi karena istinja ini tidak tergolong memakai, maka cebok boleh dilakukan dengan sutra bagi laki-laki.